Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih baca kelompok yang kedua, Ashabah bil ghair. Contoh yang ketiga atau yang keempat sekarang, mithaluhu bil akhwat minal ab. Saudari-saudari seayah. Saudari seayah, dia menjadi Ashabah bersama dengan saudara seayah. Al-akhwat minal ab minal ashabah, ketika ada ikhwah minal ab. Contohnya adalah an yamuta shakhsun an ukhtihi min abihi wa akhihi min abihi. Seorang meninggal dunia. Seorang meninggal dunia meninggalkan seorang saudari perempuan, saudari seayah, dan saudara seayah. Falahuma jami'ul mal, maka seluruh harta, kalau tidak ada ahli waris lain, kalau hanya meninggalkan mereka berdua, maka seluruh harta diambil oleh keduanya. Lahu sahman, yang laki-laki dapat dua bagian, walha sahmun wahid. Ya, kalau seandainya cuma dia sendiri, al-ukh li'ab sendirian, dia hanya dapat setengah. Tapi ketika ada saudara laki-laki, dia bisa mengambil semua. Mengambil semua sebagai ashabah-ashabah bil ghair. Rahimahullahu ta'ala memberikan faedah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala tu'assab imra'atun bi ahadin minadh dhukur siwa ha'ulal arba'ah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak bisa seorang wanita dijadikan ashabah bersama seorang laki-laki selain empat golongan wanita yang sudah disebutkan. Banat, banatul ibn, al-akhwat syaqiqat, dan al-akhwat mil'ab. Empat itu aja. Putri atau cucu-cucu putri dari anak perempuan, anak laki-laki, cucu yang putih dari anak laki-laki, atau saudari sekandung, atau saudari seayah. Hanya empat itu. Iya, putri dengan putra. Banatul ibn, cucu yang putri dari anak laki-laki dengan cucu yang putra dari anak laki-laki. Saudari-saudari sekandung dengan saudara sekandung, saudara seayah dengan saudara seayah, itu hanya empat itu. Sehingga fabnul ah la yu'assibu ukhtahu wala ammatahu wala ibnata ammihi. Sehingga anak laki-laki dari saudara laki-laki, ya ponakan berarti, keponakan dari saudara laki-laki, tidak bisa menjadi ashabah, menjadi ta'sib bersama menemani saudari dia yang perempuan, atau bibi dia, atau anak pamannya yang putri. Demikian juga wal'am, paman, la yu'assibul ammah, tidak bisa menjadi ashabah bersama ammah, bersama bibi. Wabdul am, anak paman, la yu'assibu ukhtah, tidak bisa menjadi ashabah bersama saudarinya. Wal ibnata ammi, ya, asyahid, ashabah bil ghair, itu hanya untuk empat golongan wanita. Banat, banatul ibn, akhwat syaqiqat, dan akhwat li'ab. Bersama siapa? banat dengan abna, bins dengan ibn. Banatul ibn ditemani bersama dengan ibnul ibn atau ibnu ibnil ibn yang lebih rendah ini derajatnya. Kalau syakikah bersama syakikah, syakik. Kalau liab bersama liab. Itu, hanya itu asabah bilqair. Adapun golongan wanita yang lain tidak bisa menjadi asabah bilqair atau malqair. Kata rahimahullahu ta'ala, misalu dzalika ibnil akh, contohnya pada anak saudara laki-laki. An yamuta shakhsun an ibnatihi wa ibni akhihi asy-syaqiq wa binti akhihi asy-syaqiq. Seorang meninggal dunia meninggalkan pewaris yang pertama adalah seorang putrinya. Selain seorang putri, juga dia punya famili putra dari saudara kandungnya. Berarti keponakan laki-laki, ibn. Jadi putra dari saudara kandungnya. Juga ada putri saudara kandungnya. Kata beliau, bal bint anis, putri si mayit dapat setengah, karena dia cuma satu orang dan tidak ada laki-laki, maka dia dapat setengah. Sisanya untuk siapa? Sisanya kita katakan hanya untuk saudara, saya ulangi, hanya untuk anak saudaranya yang laki-laki. Wa ibnil akh syaqiq al-baqi, dia yang menjadi asabah. Al-hiqu al-fara'id bi ahliha, berikan warisan kepada yang berhak mendapatkannya, yaitu ashab al-furud. Wa ma baqiya, yang sisa setelah dibagikan kepada yang berhak ashab al-furud, maka bali aula rajulin dzakarin, untuk laki-laki yang terdekat hubungannya. Siapa di sini? Yaitu ibnul ah asy-syaqiq, keponakan dia, anak saudara kandungnya. Qala wala syai'a li bintil akh asy-syaqiq, adapun yang perempuan, ponakan perempuannya, tidak dapat apa-apa. Apa enggak dijadikan sebagai asabah bil ghair? Kita katakan tidak. Tidak bisa. Asabah bil ghair itu hanya untuk banat, banatul ibn, akhwat syaqiqat dan akhwat li'ab. Itu aja. Walaupun sederajat, sama-sama anak saudara. Yang satu laki, yang satu perempuan. Yang perempuan enggak dapat apa-apa. Semuanya hanya untuk yang ponakan laki-laki. Tidak bisa jadi asabah. Ini contoh pertama. Contoh kedua, satu lagi. An yamuta misal nahar sahsun an ukhtaihi asyaqiqatain wa ukhtihi minal ab wa ibni ahihi minal ab. Qala rahimahullahu ta'ala, setelah meninggal dunia, meninggalkan dua saudari kandungnya dan satu orang saudari seayah, serta anak dari saudaranya seayah. Jumlah. Qala falis syaqiqataini ats-tsulutsan. Dua saudari kandung, dua orang, tidak ada fara' waris. Tidak ada usul laki-laki. tidak ada anak laki-laki, tidak ada perempuan, maka dapat 2/3. Bisa katain asulutan. Wabil ah, sisanya lagi 1/3. Kita katakan tadi, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, alhiku al-fara'idha bi ahliha. Berikanlah warisan kepada yang berhaknya, ini ashabul furud. Wama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Yang sisa silakan berikan kepada laki-laki yang terdekat dengan si mayit hubungannya. Maka sisa untuk ibnu akhil minab, sisanya untuk keponakan dia, anak saudara laki-laki si ayah. Qala wala syai'a lil ukhti minal ab. Ya, saudari si ayah tidak dapat apa-apa. Di adami man yu'assibuha. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang menjadi asobah untuk dia. Nah, tidak ada, maka diberikan kepada yang laki-laki. Itu ibnu akhi min al-ab. Wallahu a'lam. Insyaallah.